masjid. Seperti biasa diharapkan untuk duduknya mendekat ke meja taklim, yang depan diisi terlebih dahulu. Tempat duduk yang depan yang masih kosong untuk diisi terlebih dahulu. Nah, jadi bagi antum yang masih di belakang ini untuk maju, maju lagi. Yang di belakang tiang, ya untuk maju lagi. Yang depan diisi terlebih dahulu. Diharapkan nanti ketika taklim sedang berlangsung, ya, untuk memperhatikan adab-adab bermajlis, ya. Insya Allah pada malam hari ini, ya, taklim bersama beliau Al-Ustaz Abu Kasyah Harith Hafidahullah, ya. Jadi sekali lagi pada para tolabah yang masih berada di luar untuk segera masuk dan menempati tempat duduk yang masih kosong, ya. Pada beliau Al-Ustaz Fukasyah Harith Hafidahullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita di malam hari ini dalam keadaan aman, damai dalam kehidupan di tempat kita, di negeri kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat keamanan ini, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah, yakni keamanan sebelum adanya rizki. Dikala beliau telah tuntas melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberitahu oleh Allah diberikan nikmat akan dijadikan pemimpin, beliau Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuk ahlahu minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir al-ayah. Maka Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Mekah, negeri yang aman, dan berikanlah rizki kepada penduduknya, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka diterangkan Fadlatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasanya addu'a bisu'alil aman muqaddam ala du'a bitolabi rizq au kama qol, bahwasanya doa meminta kepada Allah keamanan sebuah negeri didahulukan daripada meminta dilimpahkannya rezeki. Tidaklah demikian, disebabkan karena adalah apalah artinya rezeki yang banyak kalau ternyata jiwa kita terancam. Apalah artinya rezeki yang melimpah kalau ternyata kondisional keamanan adalah tidak kondusif, maka menjadikan seorang tidak bisa menikmati rezeki Allah dengan nyaman. Maka marilah kita syukuri nikmat yang aman ini dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan terus tidak melalaikan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala taufik diberikan istiqomah dan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam melaksanakan konsekuensi ibadah. Ma'asyiral ikhwah wal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih meneruskan pembahasan kita dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, dan masih dalam pembahasan seputar sholat jamaah. Terakhir pada poin apa? Sekarang pada poin yang ke-150 begitu. Nah, maka kita sekarang masuk pada poin yang ke-150. Masih dalam menerangkan tentang posisi imam dan makmum di kala sholat berjamaah. Qala al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul iqamah famshu ila sholah wa alaikum bisakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wama fatakum faatimmu muttafaqun alaih. Wa fit tirmidhi idha ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin fal yasna kama yasna ul imam. Rawahu tirmidhi. Beliau berkata al-imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum al-iqamah." Apabila kalian mendengar iqamah, yaitu kumandang iqamah yang menunjukkan bahwa salat segera ditegakkan, salat berjamaah segera ditegakkan. Yang tentunya ini kadangkala menjadikan orang tergesa-gesa. Maka bagaimana sikap orang yang mendengar iqamah? Famshu ila shalah. Maka tetaplah kalian berjalan menuju sholat. Dan wa'alaikum, wajib atas kalian bisakinati wal waqar, untuk tetap sakinah, badan kalian tenang, wal waqar, dan hati kalian damai. Nah, tetap dalam keadaan tenang dan damai. Wala tusri'u, jangan kalian tergesa-gesa sehingga mempercepat langkah lari, sebagaimana kita lihat sebagian muslimin yang belum sampai pada mereka ilmu, kadangkala lari-lari sudah komat, nanti ketinggalan lari. Tidak demikian. Bahkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sakinah wal waqar. Tidaklah yang demikian dikarenakan kita akan menghadap kepada Rabbul Alamin, yang tentunya dalam keadaan hati yang tenang, kekhusyuan, dan tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapatkan dari imam, sholatlah kalian. Yakni masuklah pada gerakan imam yang imam sekarang sedang lakukan, sebagaimana nanti riwayat Tirmidzi menerangkan. Wama fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian terluputkan darinya, maka sempurnakanlah, yakni setelah salam. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dan beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Mukhtarad Al-Jaliyah. Beliau barakallahu fikum, yakni menerangkan bahwasanya annama adrakahul masbuk ma imamihi huwa awalu salatihi. Sesungguhnya apa yang didapatkan oleh seorang makmum yang terdahului oleh imam dengan beberapa rokaat. Misalnya dia jauh datang ke sini, ternyata imam sudah masuk rokaat kedua. Dia baru bergabung dalam sholat jamaah, maka huwa awalu sholatihi, itulah hitungan awal sholatnya. Berarti bagi dia rokaat pertama, rokaat kedua. Berarti kalau seandainya dia sholat duhur, sholat duhur masuk pada rokaat keempat, berarti ini bagi dia rokaat pertama. Dia melakukan seperti yang dilakukan imam, tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, dia mengikuti tahiyat dalam rangka ittiba'ul imam. Kemudian pada rokat berikutnya, jadi rokat yang keberapa? Rokat kedua, dia barulah di situ tasyahud al-awsat, tasyahud awal yang itu wajib atasnya, dan seterusnya. Hingga akhirnya bagi masbuk, yaitu melakukan tasyahud yang paling banyak berapa kali? Empat kali. Empat kali tasyahud. Kapan itu? Dikala dia sholat maghrib. Dikala dia sholat maghrib masuk pada posisi imam, sudah terlewatkan rokaat kedua, pada ruku rokaat kedua dia masuk. Misalnya dalam sujudnya, kemudian imam tasyahud al-awwal, bagi dia tasyahud, namun tidak ada hitungan karena tidak dapat satu rokaat. Imam naik lagi rokaat ketiga, tasyahud akhir, dia ikut tasyahud pada rokaat pertama bagi dia. Kemudian dia menambahkan rokaat kedua, maka dia tasyahud al-awwal atau awsat yang itu wajib atasnya. Kemudian masuk ke rokaat ketiga, tasyahud akhir. Berarti berapa tasyahudnya? Empat tasyahud. Itu bagi masbuk. Namun antum sengaja demikian boleh enggak? Bahaya ya. Tidak boleh ya. Ini barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang dia terlewatkan darinya, fa'atimmu, maka ini diterangkan beliau, itulah hitungan awal rokaat yang dia masuk pada hitungan bersama imam. Wa ma yaqdihi huwa akhiruha. Dan apa yang harus dia qadha adalah akhirnya. Hitungannya tadi seperti tadi. Di mana, bagaimanakah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pendidikan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi makmum yang dia itu mendengar iqamah adalah tetap menjaga hati dan badannya. Berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan hatinya pun tetap damai. Ini menunjukkan bahwasanya ad-dinul yusrun, agama ini mudah dan samhah. Mudah dan toleran. Nah, apa yang kalian dapatkan, tetap mendapatkan sholat jamaah. Wah, nanti ketinggalan. Maka jawabannya, Rasulullah telah memberitakan berita gembira. Nah, man adraka rak'atan mal imam faqad adraka as-shalah. Orang yang masih sempat mendapatkan satu rukuk bersama imam, dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, oh berarti masih. Nah ini. Ini tentunya bukan mereka orang-orang yang bersengaja mengakhir-akhirkan. Nah, karena di sana ada hadis riwayat Muslim, la yazalu qaumun yata'akhkharuna fi shalah hatta yu'akhkhiruhumullah. Ada kaum yang sengaja datangnya di akhir sholat. Nah, bukan karena hal dia, namun sengaja selalu datangnya di akhir sholat hingga akhirnya Allah mengakhirkan dia. Nah, tidak mendapatkan pahala keutamaan orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nasallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan makmum dikala masuk, imam sudah masuk dalam satu gerakan dan barangkali dia terluputkan dari satu rakaat. Kapan dihitung satu rakaat? Yakni man adraka rak'atan ma'al imam. Kalau dia sempat rukuk bersama imam. Nah, maka ini dihitung dia mendapatkan satu rakaat. Nah, sekarang apa yang harus dia lakukan ketika imam sudah masuk gerakan berikutnya? Gerakan pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, hukumnya rukun. Nah, kemudian berikutnya menurut pendapat yang rajih dari para ulama, Al-Fatihah juga wajib atau rukun. Nah, kemudian setelah itu ruku, hukumnya rukun. Nah, bagaimana kalau imam sudah ruku, dia masuk bersama imam, maka barakallahu fikum dia mendapatkan satu rakaat. Apakah wajib baginya membaca Al-Fatihah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan yang mukhtar yang dipilih adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dibawakan dalam bab ini oleh beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Idza ata ahadukumus shalah." Kalau salah seorang kalian mendatangi salat. Wal imamu ala hal wawu haliyah. Dan imam dalam keadaan di atas satu keadaan sholat. Mungkin ketika itu ruku, mungkin ketika itu i'tidal, mungkin ketika itu sedang sujud. Apakah kita menunggu? Jawabannya tidak. Fal yasna, maka lakukanlah kama yasna'ul imam, sebagaimana apa yang dilakukan imam. Berarti kita langsung Allahu Akbar, kemudian ruku. Nah, kemudian ruku. Tidak Allahu Akbar, dia membaca Al-Fatihah, namanya menyelisihi imam. Namanya menyelisihi imam. Nah, terus bagaimana, apakah dihitung satu rakaat atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mereka yang berpendapat rukniyatu Al-Fatihah alal itlaq, rukunnya Al-Fatihah secara mutlak seperti mazhab Syafi'i ataupun juga yang dipilih Syekh Muqbil rahimahullah serta yang lainnya dari sebagian muhaddisin, maka tidak dihitung satu rakaat. Namun mereka yang menyatakan bahwasanya ini adalah wajib, terjadi khilaf di antara mereka bahwasanya karena apa, yang wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja maka gugur rakaatnya. Nah, namun yang rajih wallahu a'lamu bissawab, dikarenakan khitab terkena padanya dalam keadaan Al-Fatihah sudah lewat, maka hilanglah kewajiban membaca Al-Fatihah dan dia masuk bersama imam ruku, maka dia mendapatkan satu rakaat dengan keumuman hadis Abdullah ibn Umar, man adraka ma'al imam rakaatan faqad adraka as-shalah. Nah, sehingga dia mendapatkan satu rakaat. Nah, dipahami? Nah, ini. Kemudian dibahas oleh para ulama bagaimana takbirnya. Karena takbiratul ihram adalah rukun, takbiratul intiqal adalah wajib. Nah, apakah dia takbir dua kali? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama tergantung kepada niatnya. Kalau dia niat ini sebagai takbiratul ihram mujarradah, maka dia takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar tanpa sidakep. Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, Allahu Akbar sebagai takbir intikal. Namun kalau dia meniatkan ini takbiratul ihram sekaligus masuk dalam ruku, maka itu pun sah. Nah, sehingga barakallahu fikum di sini jelas bagi kita bahwasanya nilai ruku itu memiliki beberapa nilai. Yang pertama, ruku merupakan hitungan mendapatkan rakaat. Naam, ruku mendapatkan hitungan yaitu mendapatkan apa? Hitungan mendapatkan rakaat. Demikian pula sebagai faedah di malam hari ini, naam, setelah adanya naam barakallahu fikum musyawarah dari pengurus ma'had kita dengan menimbang atau meninjau kepada anjuran himbauan Menteri Agama 6 yang dikeluarkan pertanggal 9 November untuk kita melaksanakan kunut nazilah, maka ini kaitannya pula dengan ruku. 6 Kapan dilakukan kunut nazilah itu atau tempatnya di mana dalam sholat, yaitu setelah setelah ruku atau sebelum ruku. Yang pertama, pada rakaat terakhir. Pada rakaat terakhir dalam sholat. Nah, pada rakaat terakhir dalam sholat. Yang kedua adalah barakallahu fikum, yakni dilakukannya yang roji adalah setelah ruku. Barakallahu fikum. Mana dasar kita melakukan kunut nazilah? Nah, apakah, saya yang bertanya, apakah di sana ada asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Telah diriwayatkan 6 oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghrib wal isya wa salati subhi fi duburi kulli shalah idza qala sami Allahu liman hamidah min ar-raq'atil akhirah yad'u ala ahya'in min bani sulaim wa ala riklin wa zakwan wa usayyah wa yu'minu man khalfahu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad wa Hasanul Albani fi Sahih Abu Dawud. Naam, telah datang hadis dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut sebulan penuh berturut-turut setiap hari dalam setiap sholat lima waktu, yakni pada zuhur, asar, maghrib, isya dan sholat subuh. Bukan pada sholat subuh saja, namun pada lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yang mana beliau diterangkan oleh beliau, fi duburi kulli shalah, di akhir daripada sholat kalau sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah pada rakaat terakhir. Berarti kapan? Setelah ruku atau sebelum ruku? Setelah ruku, pada rakaat terakhir. Apa yang dibaca beliau? Yada'u ala ahya'in min bani Sulaim. Yakni beliau mendoakan laknat atas kampung dari Bani Sulaim, di sana orang Yahud di negeri Madinah yang dia membantai Qura yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, berpura-pura membuat alibi atau membuat sandiwara, naam, konspirasi, membuat makar. Kami membutuhkan orang yang mengajari kami Al-Qur'an. Diutuslah para hufaz dari kalangan sahabat, ternyata dibantai. Kira-kira marah enggak? Marah Nabi. Ini penindasan kepada muslimin, seterusnya. Maka beliau yada'u ala ban ahya'in min bani Sulaim, ala riklin wa zakwan, kepada kaum riklin dan zakwan, naam, dan usayyah, naam. Kemudian para sahabat yang sholat di belakangnya, yu'amminuna man khalfahu. Makmum di belakangnya mengangkat tangan mengatakan amin, amin, amin. Itu namanya kunut apa? Kunut nazilah. Apa itu nazilah? Karena adanya kejadian musibah yang menimpa muslimin. Pembantaian, pembunuhan, nah demikian. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula didapatkan di sana beberapa riwayat yang lainnya yang menguatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut. Naam. Di mana tidak datang dari Nabi lafaz yang baku, berbeda dengan qunut dalam salat witir atau tarawih. Naam. Salat malam datang hadis dari Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau menyatakan, aku diajari oleh Rasulullah untuk mengucapkan doa, Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Itu doa kunut yang dibaca ketika sholat witir, sholat tahajud. Boleh. Hanya saja Asy-Syafi'iyah berpendapat ini dibacanya di 10 akhir daripada Ramadan. Yang benar boleh dibaca dalam sholat tarawih sejak tanggal pertama, 1 Ramadan sampai akhir. Itu kapan? Ketika sholat tarawih. Diaminkan. Karena doa, sehingga dia diaminkan. Nah, adapun kunut nazilah, karena berkaitan dengan pembantaian muslimin, pembunuhan muslimin, wallahu a'lamu biswat fi man a'lam, tidak ada lafadz yang tetap dari Nabi doanya seperti ini. Hanya saja kandungannya, matmunnya, melaknati orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin, memerangi muslimin, permintaan kepada Allah untuk menghancurkan mereka, mengalahkan mereka karena mereka musuh-musuh Allah, musuh Islam dan musuh kita. Nah, serta meminta pertolongan, kemenangan, keselamatan bagi kaum muslimin yang mustad'afin. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dalam sebuah lafaz Rasulullah berdoa, Allahumma al'an Bani Lihyan wa Ri'lan wa Dhakwan wa Usayyah asallaha wa rasulahu. Ya Allah, laknatilah Bani Lihyan, Ri'lan dan Dhakwan, ya, kemudian Usayyah, karena mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan Allahumma al'an, melaknati. Naam. Demikian pula dalam tanang riwayat Imam Bukhari dari hadis Abdullah ibni Amr, hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' minar raq'atil akhirah minal fajr. Naam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila, naam, ini dalam riwayat Bukhari, naam, mengangkat kepalanya setelah ruku yang terakhir pada sholat fajar. Apa sholat fajar? Sholat subuh. Naam. Ini sholat subuh. Doanya apakah Allahumma dini fiman hadait? Tidak. Namun kata beliau berdoanya, Allahumma al'an fulan wa fulanan wa fulanan badama yakulu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Doanya apa? Memintakan laknat atas orang-orang yang memusuhi Islam dan menghancurkan muslimin. Nah, ini barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'il Fatawa, beliau mengatakan, yushra'u an yaqnuta 'indan nawazil. Yani disyariatkan untuk kita membaca kunut tatkala terjadi insiden, yaitu tatkala terjadi pembantaian kepada muslimin, pembunuhan terhadap muslimin, yad'u lil mu'minin, untuk kita berdoa kebaikan bagi kaum mukminin, wayad'u 'alal kufar, mendoakan laknat kehancuran atas orang kafir, fil fajr, baik dalam salat fajar, salat subuh, wa fi ghairiha minas shalawat, dan yang lainnya dari salat-salat fardu. Namanya kunut apa? Nazilah. Apa nazilah? Karena ada kejadian ya, yang insidental misalnya. Nah, barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa hakadha kana Umar, demikianlah dahulu Umar bin Khattab yaqnut lamma haraban nasara lamma haraban nasara, yaitu tatkala orang-orang Nasrani menyerang, ya, mengadakan huruf, mengadakan perang. Naam. Bidu'aihi al-ghadhi fi. Naam. Dengan doa yang sangat mengerikan, Allahumma al'an kafarata ahlil kitab. Ya Allah, laknati orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka telah membantai muslimin, mengumandangkan, yakni apa namanya, mengumandangkan perang, nah, dengan kaum muslimin. Nah, demikian pula Ali radhiyallahu anhu, Khalifatul Rasyidur Rabi, nah, Khalifah yang keempat Ali radhiyallahu anhu, beliau lama haraba qauman, tatkala memerangi suatu kaum, qanata yad'u alaihim. Beliau membaca kunut, mendoakan atas, yakni kejelekan atas kaum yang diperangi tadi, yakni orang-orang kafir. Ini demikian. Nah, ini barakallahu fikum. Difahamin ya. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana lafadznya? Kandungan kunut nazilah, satu, melaknati orang-orang kafir. Nah, yang kedua, meminta pertolongan, kemenangan, keselamatan bagi muslimin. Kandungannya itu. Lafadznya apa? Berbeda-beda. Tidak ada lafadz yang tetap dari Nabi SAW. Harus ini, harus itu. Nah, kemudian beliau menerangkan, rahimahullah ta'ala, wayan bagilil qanit. Nah, ini lihatlah ya. Maka seyogianya bagi orang yang membaca kunut, an yad'a inda kulli nazilatin, untuk berdoa setiap kali terjadi nazilah, insiden peperangan yang menimpa kaum muslimin atau pembantaian, penindasan seterusnya, maka bidu'a il munasib litilkan nazilah, dengan doa yang sesuai, yang cocok dengan kejadian tersebut. Wa idza sama man yad'u lahum minal mu'minin wa man yad'u alaihim minal kafirin al muharibin kana dzalika hasanan. Kalau kita menyebutkan, yakni golongan muslimin yang kita doakan, dimintakan pertolongan, keselamatan, kemenangan bagi mereka, serta kita sebutkan golongan kafirin yang memerangi orang-orang muslimin, maka itu juga baik. Semisal kita mengatakan, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin fa innahum madlumin. Kita doakan saudara kita di Palestina dari kaum mukminin. Allahumma ansurhum ala Israel misalnya. Allahumma ansurhum ala al-Yahud fa innahum a'da'uka fa innahum a'da'uka a'da'uddin. Allahumma mazik samlahum wa syattit quwwatahum, misalnya demikian ya. Allahumma mujriyas sahab wa munzilal kitab wa munzil wa hazimil ahzab ihzimhum fansurna alaihim. Boleh ya. Dengan doa-doa seperti itu, ya Allah, tolonglah saudaraku kaum muslimin yang lemah di Palestina, mereka dizalimi. Ya Allah, hancurkan orang-orang Yahud Bani Israel, nah, atau di sana dari negara Israel yang menyerang apa namanya Palestina. Ya Allah, hancurkan barisan mereka. Ya Allah, cerai-beraikan mereka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menurunkan kitab yang menggerakkan awan, dan Engkau lah yang mengusir bala tentara, maka usirlah mereka. Nah, ini boleh ya, atau dengan lafaz-lafaz yang semisalnya. Boleh pula didahului dengan pujian kepada Allah dengan nama dan sifatnya, karena ini tawassul yang dibolehkan. Nah, dipahamin ya. Kalau ringkasnya bagaimana, berarti Allahumma al-an, Allahumma ansur. Nah, siapa Allahumma al-an, siapa? Fa innahum qad zalamu muslimin fi Palestina, misalnya demikian. Tidak ada lafaz yang baku harus seperti ini. Patokannya kunut nazilah adalah apa? Pertama, dibaca karena adanya nazilah, adanya kejadian, kejadian yang menimpa kaum muslimin berupa pembantaian, penyerangan, penindasan, kezaliman. Nah, yang kedua, kandungannya adalah apa? Doa meminta